Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat azakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Aqidah Wasithiyah, kita masih di pembahasan poin-poin peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Masuk ke poin yang ke-9. Di antara perkara yang akan terjadi pada hari kiamat adalah peristiwa as-sirat. Peristiwa as-sirat sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan was-siratu mansubun ala matni jahannama wa huwa al-jisru alladhi baina al-jannati wan-nar. Dan sirat, yakni ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya sirat. Karena kalau ahli bidah dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, mereka berkeyakinan bahwa sirat ini adalah khayalan. Dan yang dimaksud sirat di sini bukan hakiki, tapi ma'nawi. Jadi bukan hakiki keberadaan sirat pada hari kiamat. Sebagaimana mizan, mereka ingkari mizan timbangan amal, kata mereka keadilan Allah maknanya, bukan mizan secara hakiki. Maka Syekhul Islam mengatakan di sini, dan ahlus sunnah wal jamaah mengimani sirat mansubun yang dibentangkan alamat di jahannam, ya, di atas punggung neraka jahannam, yakni jahannam di atasnya sirat, jahannam di bawah, jurang neraka di bawah, di atasnya sirat. Wa huwa jisrul ladzi bainal jannati wan nar, dan dia adalah jembatan yang ada antara surga dan neraka. Ada khilaf perbedaan pendapat para ulama tentang bentuknya, tapi penetapannya adanya sirat sepakat. Ya, jadi ahlu sunnah adanya khilaf bukan ada tidak adanya sirat lah, tetapi yang dimaksud khilaf tentang kaifiyatuhu, bagaimana bentuknya. Ada beberapa pendapat, ada dua pendapat yang masyhur. Faminhum man yaqul, di antara ahlu sunnah ada yang mengatakan tariqun wasi' yamurun nas 'alaihi 'ala qadri 'amalihim. Sirat yang dimaksud itu adalah jalan yang luas dia. Jalan yang luas yang manusia melintasinya sesuai dengan amalannya. Ada yang cepat, yang lambat. Tetapi dia luas jalannya. Jembatan yang luas maknanya demikian. Karena sirat secara bahasa artinya, dan ungkapan sirat boleh dengan zira, boleh dengan zai, boleh dengan sad, dan boleh dengan sin. Dan tiga-tiga ini makhrajnya sama. Jadi makhrajul huruf yang tiga ini sama. Ya, berdekatan antara zai, zira, atau sin. Kalau sin itu seperti ban kempes sama. Kalau antum ban kempes itu nih. Nek sad kempesnya sih rada gede kempesnya, nek sad. Sad itu kempesnya agak besar. Kalau jarum kecil kempesnya itu ban, dia sin, as. Ya. Kalau zai, yang tidak kempes itu blokor. Zai, zai, as, zai. Ya. Jadi sirat itu boleh dengan apa? Boleh dengan zai, boleh dengan sad, boleh dengan sin. Maknanya sama. Ya. Secara bahasa artinya tariq. Sirat artinya tariq. Makanya siratul mustaqim atau ziratul mustaqim atau siratul mustaqim. Maka kalau kita mengucapkan atau apa namanya melafadzkan siratul mustaqim dalam surah Al-Fatihah, daripada salahnya ke shin, lebih baik salahnya itu ke sin. Karena ada sebagian kaum membacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ihdinash siratal mustaqim. Siratlah, kalau mau salah, salahnya ke sin, ihdinash siratal, masih lumayan walaupun salah, tetap salah. idealnya ya as sad as as ya. Baik. Jadi secara bahasa dia memang at-tariqul wadih, jalan yang jelas, terang, mustaqim, lurus. Itu sirat secara bahasa. Adapun secara istilah disebutkan para ulama dia al-jasrul ladzi bainal jannah wan nar, jembatan antar surga neraka. Itu saja yang akan dilalui oleh manusia pada hari kiamat. Ya. Nah, kemudian sirat kaifiatnya katanya luas, ini sesuai dengan bahasa berarti. Sebagian ulama mengambil sesuai dengan bahasanya secara lugawi bahwa sirat artinya tariqul wasi', jalan yang luas. Dan juga dalam hadis Nabi mengatakan tentang kaifiat siratnya ini. Di dalam hadis kata Nabi bahwa sirat itu dahdun mazallah. Dahdun mazallatun. Dahdun artinya licin. Mazallah menggelincirkan. Jadi sifat sirat digambarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan dahdun mazallah. Dahdun wa mazallatun, apa artinya tadi? Licin lagi menggelincirkan. Nah kata ulama wad-dahdu wal mazallah la yakunani illa fi tariqin wasi'. Sementara yang namanya licin menggelincirkan itu tidak terjadi kecuali di jalan yang apa? Yang luas, yang lapang, bukan di jalan yang sempit. Amma dayyiq, adapun jalan yang sempit, fala yakunu dahdan wa mazalatan. Adapun jalan yang sempit tidak mungkin dia bisa menggelincirkan atau jalan itu licin. Nah, ini pendapat pertama cuma ya. Pendapat yang kedua berdasarkan hadis Muslim, kata ulama jalan atau sirat yang dimaksud justru kecil sekali, sempit sekali. Bahkan digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam hadis Muslim, dia adalah daqiqun jiddan, yakni sangat-sangat kecil sekali. Sebagaimana Afwan bukan Ibnu Mas'ud ya, tapi Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id dalam hadis Muslim beliau mengatakan balaghani anna sirat adaqqu minasy-syarah wa ahadu minas-sayf. Bahwa sirat itu lebih tajam dari pedang, lebih lembut, lebih tipis dari rambut. Aja bingung sih lo, masuk suatu jembatan kayak mana? Yo akhirat cuma. Jadi akhirat itu tidak boleh masuk pakai akal, tidak boleh. Ya. Jadi menurut hadis Muslim ini dari sahabat siapa tadi? Abu Sa'id Al-Hudri. Ini ucapan sahabat. Kalau ngomong perkara gaib, maka dihukumi hadis ini marfu' hukman. Kalau ada sahabat ngomong gaib, perkara gaib, maka ini bukan dari hasil ijtihad. Jadi kalaupun itu ucapan sahabat, tapi dihukumi dia ucapan Rasul. Marfu' naik, yakni derajat ke ucapan Rasul secara hukum. Kenapa? Karena sahabat tidak mungkin berbicara hal-hal gaib dari apa? Dari ro'yu. Adapun kalau fikih lutut dulu atau tangan dulu sujud, ucapan sahabat ini jangan dipahami itu ucapan Rasul. Bisa jadi ijtihad dia sendiri. Kalau urusan fikih, urusan ibadah, tapi urusan gaib, maka ucapan sahabat dihukumi ucapan Rasul. Marfu' secara hukum. Hadis marfu' itu ada dua. Ada hadis marfu' yang dihukman secara hukum ucapannya sahabat, tapi dihukumi marfu'. Ada yang memang marfu' ucapan Nabi asli, ya secara zatnya dia marfu'. Nah kemudian dalam hadis ini disebutkan lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Ya, maka Syekh Utsaimin mengatakan dalam syarahnya kata beliau, kaifa yumkin al-ubur 'ala at-tariq kahakadha. Ini kok bisa, bagaimana orang bisa melintasi jalan yang seperti ini? Apalagi kata Nabi jalan dalam Bukhari Muslim juga licin menggelincirkan. Masa kok bisa? Ya, jalan yang sekecil itu kok bisa menggelincirkan, licin? Maka jawabannya kata Syekh Utsaimin, anna umurul akhirah, bahwa perkara-perkara akhirat la tuqasu bi umuri dunia, tidak boleh dianalogikan dengan kehidupan dunia. Di alam kubur juga demikian. Alam kubur itu, yang alam kubur itu belum akhirat hakiki, belum, itu pun sudah tidak bisa kita kiaskan dengan alam dunia. Bagaimana roh kembali kepada jasad bagaimana kehidupan dalam kubur yang dikatakan bahwa mayit melihat, mayit ditanya, mayit menjawab. Padahal kalau kita bongkar kuburan tidak ada bekas. Maka ini yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah karena tidak adanya bekas, katanya, karena tidak masuk akalnya. Maka di antara kesalahan dan di antara sumber kesesatan adalah ketika dia memahami hal-hal ghaib itu dengan akal, ya, sebagaimana kaum Mu'tazilah. Fallahu ta'ala ala kulli syai'in qadir. Pokoknya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, ya. Maka bagaimana cara melintasi sirat tersebut? Maka yang penting kita wajib untuk mengimaninya. Kemudian kata Syekhul Islam, mansubun ala matni jahannam, yakni mansubun yakni terbentang, alamatan di atas punggung unta, punggung sapi. Itu punggung matan namanya. Nah, ini punggung neraka. Maksudnya yakni di atas sekali. Makanya orang melintasi kalau jatuh itu ya langsung ke dasarnya. Bayangkan cuma sekarang orang melintasi bawah dalam ketinggian, ya, mungkin berapa 100 meter atau 200 meter ketinggian gedung tingkat berapa, lalu melintasi di tambang yang kecil seperti itu. Atau jangan tambang lah, melintasi kayu begitu, maka terbayang bagaimana ngerinya melintasi jurang seperti itu. Apalagi neraka jahanam yang jurangnya 70 tahun batu kalau dilemparkan itu baru nyampe ke dasarnya dalam jangka waktu berapa? 70 tahun. Sabi'ina qarifan. Ketika Nabi dan para sahabat mendengar suatu suara yang jatuh, benda jatuh, maka Nabi tanya sahabat, tadruna ma hadhi? Ma hadha? Para sahabat, kalian tahu apa ini batu? Apa suara apa ini? Maka para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi mengatakan, ada hajarun ulqiya finnar mundu sab'ina kharifan. Ini katanya batu yang dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu baru nyampe sekarang ke jurang neraka. Berarti terkadang hal-hal gaib ditampakkan oleh Allah, tapi atas izin Allah. Tapi kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang dijamin keimanannya, seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau neraka, jemaah, neraka, kita pun sekarang bisa merasakan api neraka. Kita di dunia loh masih bisa merasakan. Kata Nabi, panasnya, sengatan panasnya kita di dunia sekarang, sengatan matahari, hembusannya api di dunia sekarang ini, itu adalah bagian kecil dari hembusannya neraka jahanam. Demikian pula dinginnya cuaca kita di dunia, itu adalah bagian dari jamharirnya neraka jahanam. Jamharirnya neraka. Jadi neraka itu tidak harus api yang panas, tapi juga dingin. Nah, jadi kita pun di dunia bisa merasakan adanya neraka ini. Ketika cuaca yang amat panas menyengat, ya, yang membakar kulit rasanya, maka itu hembusan neraka. Sehingga orang tidak boleh mencaci penyakit humma, penyakit panas. Karena dia adalah hembusan panas, itu hembusan dari hembusan neraka. Jadi seolah-olah kita mencaci neraka. Boleh. Taib. Ya'ni ala nafsin nar, yani di atas persis neraka, ya. Jembatan dibentangkan oleh Allah. Lalu kata Syekhul Islam berikutnya, yamuru 'alaihin nasu 'ala qadri a'malihim. Jadi Syekh Islam menjelaskan bagaimana situasi manusia melintasi neraka, melintasi sirat ini. Nanti akan kita rincikan di akhir, kita simpulkan apa kaidah-kaidah dalam memahami sirat di akhirnya, ya. Sekarang kita baca dulu kata beliau, yamur 'alaihin nas, manusia melintasi di atas sirat ala qadri, sesuai dengan ukuran a'malihim, amal mereka, ya. Jadi semua orang ingin cepat, semua orang ingin secepat kilat, semua orang, tapi amal jemaah yang menentukannya itu. Maka kita enggak perlu menghafal jawaban munkar nakir, man rabbuk rabbi Allah, ma dinuk diniyan Islam, ma nabi Muhammad, dihafalkan itu mati itu, bukan mulut kita yang jawab tapi amal. Jadi akhirat itu yang menjadi tolak ukurnya adalah amalan kita ketika di dunia. Faminhum man yamuru kalamhil basar, di antara manusia ada yang melintasi seperti basar, yakni kalam himbasar, seperti kedipan mata. Bagaimana mata mengedip cepat kilat langsung sampai. Semoga yang hadir termasuk di antara yang melintasi sirat, termasuk yang melintas seperti kedipan mata ini, kalam himbasar. Jangan Ustaz, anak enggak mau melintasi sirat. Terus antum mau lewat mana? Karena wa in minkum illa waridha. Kata Allah, tidak ada setiap kalian kecuali harus melintasinya, harus mendatangi, melewati neraka itu. Setiap kalian akan melewati neraka itu. Apa maknanya? Setiap kalian akan melintasi jahannam di atasnya. Dan jangan, Ustaz saya enggak mau melintasi sirat. Yang tidak melintas sirat itu orang kafir. Maka mau jadi orang kafir antum. Jadi kalau orang kafir dia tidak melintasi sirat, ya, maka annas di sini umum, tetapi dikecualikan padanya orang-orang kafir. Karena orang kafir dia akan mengikuti sesembahan-sembahan mereka, langsung diseret ke dasar neraka jahanam, waliyadz billah. Ya. Bahkan waktu di padang mahsyar pun yang kafir itu sudah tidak ada mengikuti sembahan-sembahan. Tinggal orang mukmin dan orang munafik. Ya, lalu Allah Azza wa Jalla datang di padang mahsyar bersama rombongan para malaikat berbaris. Saat itulah orang-orang munafik, orang beriman tahu kalau yang datang Allah. Lalu orang yang beriman sujud kepada Allah. Orang munafik ikutan sujud. Tetapi fala yastati'un. Mereka tidak mampu sujud. Nah, yang kafir kemana ketika Allah di padang mahsyar ini? Ketika Allah datang menampakkan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, kafir sudah ikut sesembahan-sembahan mereka. Baik. Wa minhum man yamur kal barq, di antara mereka ada yang melintas seperti kilat. Ya. Wa minhum man yamur qarrih, di antara mereka ada yang melintas sirat seperti hembusan angin, yakni bagaimana angin berjalan. Cepat, ya. Wa minhum man yamur kal farasil jawad, di antara mereka ada yang melintas sirat seperti kendaraan kuda yang bagus, bukan kuda yang lemah yang letoy, kuda yang kencang sekali, jawad. Wa minhum man yamuru ka rikabil ibil, di antara mereka ada yang melintas seperti orang mengendarai unta, lebih pelan daripada kuda. Ya, unta pelan tapi pasti, dia unta itu membelah padang Sahara, pelan tapi pasti dia. Kuda lain kenceng tapi mos-mosan cepetnya. Kalau unta pasti dia santai, pelan tapi dia unta. Wa minhum man ya'du udwan atau adwan, man ya'du adwan, di antara mereka, di antara manusia ada yang melintasi yakni sirat dalam keadaan berlari seperti orang lari. Wa minhum man yamshi mashyan, di antara mereka ada yang melintasi sirat seperti orang jalan biasa. Wa minhum man yazhafu zahfa, di antara mereka ada yang berjalan merangkak. Merangkak maknanya berjalan di atas, mohon maaf, bokongnya. Bokongnya begitu, bukan merangkak. Kalau menurut antum merangkak itu seperti apa? Hah? Ngesot. Iya, kayak ngesot, bokongnya di jalan begini. Kayak orang lumpuh, kaki enggak bisa berdiri. Sambil duduk dia jalan. Itu namanya zah. Ya. Bukan merangkak kayak abri yang lagi apa begini, ini apa namanya? Hah? Yang masuk lewat tambang itu cuma, bukan gitu merangkak itu. Ya. Jadi merangkak seperti itu. Ngesot. Wis ngesot wis enak wis. Ngesot. Wa minhum man yakhthafu khatfan, di antara mereka yang melintasi sirat itu ada yang disambar. Disambar oleh apa? Oleh kalalib. Kalalib yakni pengait-pengait besi. Ini ada pengait-pengait di antara jalur sirat tersebut yang dikait sehingga disambar dengan itu, ya. Wa yalqa fi jahannam, disambar, diseret masuk ke dalam neraka waliyadz billah. Jatuh. Ya. Fa inna al-jisra 'alaihi kalalib, karena sesungguhnya al-jisr jembatan ini sirat tersebut di atasnya itu ada kalalib, besi-besi pengait. Jadi kalau besi pengait ngait daging itu cuma ya tajam seperti itu. Takhtifun nas bi'amalihim, dia akan menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka. Ya. Ada yang terkoyak cuma, terkoyak dia habis badannya dikoyak oleh pengait, tapi selamat. Tapi selamat. Ya. Ada yang dikait tetapi terjatuh ke dalam jurang neraka. Tayyib Syekh Utsaimin menjelaskan tentang masalah ini. Kata beliau, ketika Syekh Islam mengatakan yamurun nas, an-nas di sini umum, tetapi yang dimaksud adalah al-mu'minun di sini. Li'anna al-kufar qad dhahaba bihim ala atau ila an-nar. Karena kalau orang kafir itu sudah langsung dimasukkan ke dalam neraka, tidak melintasi sirat terlebih dahulu. Ya. Kemudian fayamurun nas alaihi, perhatikan perkataan Syekh Utsaimin luar biasa di sini. Yakni di antara manusia yang macam-macam tadi itu, yang cepat, yang lambat, kata beliau itu tergantung, ya, tergantung amalannya ketika di dunia, yakni maknanya tergantung cepat lambatnya mereka dalam melaksanakan syariat Allah ketika di dunia. Kalau yang datang ke masjid, kalau imam sudah tahiyat akhir, masbuk terus mendino. Atau kalau sholat Jumat nyender di tiang, di pojok, di belakang terus. Itu di akhirat pun nanti diakhirkan seperti itu. Di siratnya juga lambat. Jadi siapa yang cepat, ya, siapa yang di dunia selalu yakni cepat dia dalam beramal, maka dia akan cepat pula di akhirat ketika melintasi sirat. Syekh Utsaimin menjelaskan demikian. Tapi wahada bighair ikhtiyari al-insan, ini bukan pilihan manusia melintasi sirat itu. Ya. Walau kana bi ikhtiyarihi la kana yuhibbu an yakuna bi sur'ah. Kalau memang ini karena pilihan manusia, ya dia akan semuanya menginginkan melintasi sirat dengan cepat semuanya. Walakin as-sayr, perhatikan kata beliau, walakin as-sayr ala hasabi sur'atihi fi qabul asy-syari'ati fi hadhihi ad-dunya. Tapi cepatnya itu melintasi sirat tergantung cepatnya dia dalam melaksanakan syariat Allah ketika di dunia. Faman kana sari'an fi qabuli ma ja'at bihi ar-rusul, kalau dia cepat dalam menerima apa yang datang dari rasul di dunia, yakni termasuk datang syariat rasul, langsung dia tanpa basa-basi, tanpa tanya-tanya lagi, ini wajib kah, ini sunnah, enggak, langsung dia lakukan. Kalau Rasul katanya memerintahkan berjenggot, enggak tanya lagi, jenggot sunnah apa wajib? Ah, langsung berjenggot. Ini sari', cepat gitu. Cepat, kalau kata Rasul ini haram, cepat dia tinggalkan. Nah, orang-orang seperti ini yang cepat nanti melintasi sirat. Al-jaza min jinsil amal, karena al-jaza barasan itu tergantung amalan. Kana sari'an fi ubur sirat. Wa man kana baqi'an fi dzalik, kalau dia juga lambat dalam menerima syariat Rasul, kana bati'an fi ubur sirat, maka dia pun akan lemah, akan lambat di dalam melintasi sirat. Kemudian ikhwan bin jazakumullah, wa minhum man yakhtafu, dan di antara mereka man yukhtaf, yukhtaf yakni yang disambar, ayukhad bisur'ah, yakni disambar dengan cepat oleh kalalib alati 'alal jasad, yakni besi-besi pengait yang ada di jembatan, ya. Dan takhtifun nasa bi'amalihim, tergantung sesuai dengan amalannya. Lalu wayulqa fi jahannam, ya, wayulqa fi jahannam. Perhatikan jemaah di sini, dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Seolah-olah kata-kata dilemparkan ini kan orang kafir pun dilemparkan. Ya. Kemudian fayulqa, orang mukmin pun yang beriman. Jadi ini orang beriman, orang Islam yang juga banyak ibadahnya, punya iman dia kepada Allah, tapi ada dosa-dosa yang dia tidak menyebabkannya diampuni oleh Allah, yang harus disiksa sesuai dengan kadar dosanya, maka ini pun dilemparkan, sama-sama dilemparkan. Tetapi kata Syekh Utsaimin di sini adalah yang dimaksudkan berbeda kondisinya, siksanya kan tidak sama dengan orang-orang kafir, maka tidak sama sebagaimana orang yang apa namanya sekalian. Siksa neraka yang paling ringan itu hanya dia menginjak bara apinya saja, walaupun bergolak, ya, menggelegak, yakni panas mendidih di otaknya, ya, wajah geli di mahu, yakni menggelegak panas di otaknya, padahal cuma menginjak saja. Bagaimana dengan nyemplung juga terbayang. Dan untuk baca di surah An-Naru Muqsadah, nar, api neraka, muqsadah. Muqsadah ini artinya tertutup rapat, tidak ada celah. Fi amadin mumaddadah, diikat dengan rantai di tiang lagi, yang tinggi, tiang yang kokoh. Subhanallah. Sudah tidak ada pintu keluar, sudah tidak ada celah untuk keluar, persis seperti apa, presto, pindang di presto, tidak keluar lagi. Itu pun diikat lagi. Ini semakin bertambah putus asanya orang kafir di dalam neraka jahanam. Orang kalau disiksa si bebas keluyuran, si lumayan cuma. Si ono harapannya itu loh. Si aku keluyuran, si mudah-mudahan walaupun 2 juta tahun si ono harapan keluar. Tapi nek dipres, kayak pindang pres, sok bagaimana bayangkan jenengan? Terbayang. Dan di sana, la yamutu wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Nah, jadi beda-beda siksaan. Bahkan diantara orang yang beriman, yang pernah sholat, ya, orang yang pernah sujud kepada Allah, itu wajahnya tidak akan terkena api neraka. Disebutkan di dalam hadis, ya, bahwa wajah orang yang sujud kepada Allah, pernah sujud di dunia, dia tidak akan terkena api neraka. Wahya al-jabha, yaitu jidat wal-anf, ya, alat. Yani anggota sujud ada berapa? Ada 7. Sebagaimana kata Nabi Sallam, inna a'dha as-sujud, sesungguhnya anggota sujud, la tamassuhan nar, tidak akan disentuh neraka. Ini diantara kenikmatan. Maka perbanyak sujud. Seorang sahabat, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Antum catat namanya. Siapa namanya? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia sahabat yang tidak punya rumah, dia hidup di pinggir Serambi Masjid Nabawi, termasuk Abu Hurairah, termasuk Hudzaifah bin Al-Yaman, sekitar 70 orang sahabat yang tidak punya rumah, tidak punya juga, yang tidak bisa ngontrak juga, tidak ada kos-kosan juga akhirnya di Masjid Nabawi. Tapi mereka ini masya Allah melayani Nabi SAW, lebih banyak bergaul bersama Nabi, mulazamah dengan Nabi SAW. Nah, Rabi'ah ini suka melayani Nabi SAW, menyiapkan air wudhu beliau kalau salat malam, menyiapkan terompah Rasulullah SAW. Lalu suatu malam Nabi menjumpai beliau, menjumpai sahabat Rabi'ah ini sedang menyiapkan alat-alat bersuci. Lalu Nabi tanya sebagai bentuk balas jasa, balas budinya, ya kan? Kata Nabi, la yashkurun nas, la yashkurullah man la yashkurun nas. Jadi dianggap orang syukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka Nabi SAW tanya Rabi'ah ini, kata Nabi, ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, kamu minta apa? Jadi kamu sudah melayani saya ini loh, kamu sekarang minta apa? Tak beri. Minta uang apa segala macam, diberi. Maka apa kata Rabi'ah al-Aslami? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami beliau mengatakan, kata beliau, satu saja ya Rasulullah, murafaqataka fil jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Satu saja ya Rasulullah, saya mohon agar saya bisa bersamamu di surga. Kata Nabi, lu minta yang lain, au ghairu dzalik, minta yang lain. Kata siapa? Rabi'ah, la wadaka ya Rasulullah. Tidak ya Rasul, itu saja saya minta. Ya, minta itu saja. Maka Nabi, perhatikan jemaah, Nabi itu tidak mudah menjamin orang. Minta agar dia bersama engkau di surga ya Rasul. Nabi enggak, oh yus tenang, kamu setelah jatuh, ya kamu nomor sekian loh kamu. Rankingnya nanti, ya yus gampang tak jamin orang aku, yus tenang aja. Nabi enggak gitu cuma. Enggak gitu. Tapi Nabi mengatakan apa? Fa'inni ala nafsik. Maka kalau cita-citamu supaya terkabul itu bagaimana? Fa'inni ala nafsik, bantu saya dengan amalanmu, bantu saya dengan perbuatanmu. Bagaimana caranya? Bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Yang antum sujud gitu kan? Apa makna sujud di sini jemaah? Salat sunnah. Karena sholat wajib sudah jelas 5 kali, memperbanyak di mana? Sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah. Jadi Nabi Muhammad SAW menamakan sholat dengan apa? Dengan sujud. Jadi sesuatu dinamakan oleh rukunnya, oleh intinya yang penting. Maka sholat Allah pun menamakan dengan Quran, yakni bacaan. Aqimi sholata li dhuluki syamsi ila ghasaqi layli wa Qur'ana fajr. Apa Quran fajr maknanya? Bacaan fajar, bacaannya di sholat. Kenapa sholat dinamakan Quran? Karena rukun inti daripada sholat bacaan. Bacaan apa? Al-Fa, Al-Fatihah. Warka'u ma'arraki'in. Apakah kita diperintah ruku' oleh Allah bersama orang yang ruku'? Maknanya ini? Lah, diperintah sholat bersama orang yang sholat. Sholat dinamakan apa lagi? Oleh Allah dinamakan ruku'. Jadi sholat dinamakan Quran, dinamakan ruku', dinamakan sujud. Jadi sesuatu dinamakan dengan hal yang pokoknya. Maka orang manusia pun dinamakan dengan sesuatu yang pentingnya, yaitu rokobah, leher. Antum kalau dengar orang doa, Allahumma atik rikobana minan nar. Ya Allah, selamatkan leherku dari neraka. Apakah maknanya yang diselamatkan leher tangannya masuk neraka? Ya? Apa rikob yang dimakna di sini? Leher makna di sini? Yani anfusana, jiwa-jiwa kami, yani diri-diri kami. Semua ya kami ini ya Allah, selamatkan dari neraka. Kenapa manusia dinamakan rikob? Karena yang penting dalam manusia rikob, lehernya. Leher yang menjadi apa? Dengan istilah apa? Apa? Leher taruhan juga nih. Ya, untuk apa? Ya karena sesuatu yang penting. Ngapain jempol? Nih, taruhannya jempol saya. Enggak butuh jempol, leher taruhannya. Sesuatu yang penting pada manusia itu leher. Orang putus jempol kan namanya tetap Syekh Muhammad. Orang putus jari, putus tangan, tetap namanya Pak Joko. Tetap namanya Pak Ubed. Putus kakinya, dua-duanya hilang kakinya, tetap namanya Pak Ubed. Tapi kalau putus lehernya, siapa namanya? Almarhum. Bukan Ubed lagi, bukan Muhammad lagi, almarhum. Maka ini yang penting, ya. Baik. Nah, jadi tujuh anggota anggota apa sujud, ya. Kama sabat tadarik ali Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim bahwa jabah, kemudian Nabi memerintahkan berisyarah dengan hidungnya. Maka jemaah sekalian, kalau sujud itu harus ditempelkan hidungnya, ya. Bahkan dalam hadis, orang yang tidak menempelkan hidung itu termasuk diantara yang dianggap tidak ada sholat, ya, la sholata. Tidak ada sholat maknanya, yakni wallahu alam, sebagian ulama mengatakan tidak sah, sebagian mengatakan sah tapi berdosa. Kemudian wal kaffan, dua telapak tangan, wa rukbatan, dua lutut, wa atraful qadamai, dan kedua ujung kaki, ya. Taib. Faman marra 'ala sirat, kata Syekhul Islam, barang siapa yang melintasi sirat dakhala al-jannah, yakni dia akan masuk surga. Yakni dia selamat barang siapa yang melintasi sirat. Nah, kita simpulkan dulu pembahasan tentang sirat ini. Yang pertama jemaah, ta'rifus sirat sudah tadi bahas. Definisi sirat secara bahasa apa artinya? Jalan, ya, yang luas secara bahasa. Tapi secara istilah pada pembahasan kita, yakni poin-poin iman kepada hari akhir, sirat bermakna yakni al-jisru alladhi baina al-jannati wan nar, jembatan yang terbentang di antara surga dan neraka. Tapi di mana tempatnya? Tempat sirat, keberadaan sirat di mana? Mansubun ala matni jahannam. Ini kita simpulkan dari perkataan Ibnu Taimiyah. Tempatnya sirat berada di atas di atas neraka jahannam. Di surah Maryam ayat 71-72, Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dan tidak ada seorang pun kalian kecuali akan mendatanginya neraka jahannam tersebut. Apa makna mendatanginya? Yakni melintasinya. Setiap kita kan melintasinya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ya. Imam Abu Daud. Jadi ketika dibacakan ayat ini, surah apa tadi? Maryam ayat 71-72, wa in minkum illa waridha, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan tentang ayat ini, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, ini tentang ayat ini, yakni ini ayat ditafsirkan oleh Nabi. Nah, makna ayat ini yakni setiap kalian mendatangi neraka jahanam. Kalau kok bisa, gimana maknanya? Maka Nabi mengatakan yang dimaksud yakni yaridun nasun nara thumma yasduruna minha bi'amalihim fa awwaluhum kalamhil baq thumma karri thumma ka hudril faras thumma karrikabi fi rihlihi thumma kashaddir rajul thumma kamashihi. Yang dimaksud melintasi sirat. Orang melintasi seperti kedipan mata, seperti cahaya dan seterusnya. Ya. Jadi tafsiran mendatangi neraka maknanya melintasi. Yang ketiga, sifatu mururin nasi ala sirat. Sifat itu artinya tata cara atau bentuk. Bagaimana kondisi bentuk manusia melintasi sirat. Ada berapa macam tadi? Menurut Ibnu Taimiyah ada berapa macam? Ada 9 macam ya. Sebagaimana tadi yang, ya kalau yang mencatat, yang tidak catat, tidak tahu. Berapa tadi? Ada 9 ya, kondisi manusia. Pertama, kedipan mata. Kedua, yakni yang muruk kalbak. Ya. Ketiga, seperti rih. Apa rih? Angin. Yang keempat, seperti al-faras al-jawad. Kuda yang, ini berdasarkan hadis. Terus yang kelima, seperti ka'rika bil-ibil. Mengendarai unta. Seperti yagdu, yakni ya'du adwan. Orang berlari. Seperti ya'du adwan. Yang ketujuh, al-kalmashi, yakni masyan. Berjalan kaki. Yang kedelapan, yazhafu zahfan. Ya, yang merangkak, ngesot. Dan yang kesembilan, yukhtafu khatfan wa yulqa fi jahannam. Jadi yang terkena apa kaitan disambar dengan besi kalalib lalu terjatuh terlemparkan ke dalam neraka jahanam. Yang keempat, waktu mururi as-sirat. Kapan orang melintasi sirat? Kapan waktunya? Ya. Kapan waktunya? Waktu mururihim alaihi fa huwa ba'da mufaraqatin nasi lil mauqifi wal hasri wal hisab. Orang melintasi sirat itu adalah setelah manusia selesai ya, di padang mahsyar ketika dikumpulkan, dihisab. Ini setelah selesai dihisab. Dibagi buku catatan. Baru kemudian melintasi sirat. Kemudian yang kelima, ahwal. Kondisi manusia dalam melintasi sirat. Kalau tadi kan bentuknya, bedakan yang tadi bentuk. Seperti kedipan mata itu bukan kondisi tapi bentuknya, caranya. Kalau sekarang kondisi manusia, kondisinya. Orang melintasi sirat, kondisi manusia melintasi sirat adalah imma sur'ah syadidah, bisa jadi kencang sekali, wa imma sur'ah mutawasithah. Yang kedua bisa cepat sedang-sedang saja, enggak sekali. Enggak kencang sekali. Wa immal mashy wa imma zahf, bisa berjalan kaki dan bisa seperti tadi kondisinya ya, merangkak dan semisalnya. Lalu sifat sirat sekarang, bentuk sirat. Yang pertama, addaqu min sya'r, lebih tipis dari rambut. Adapun seperti dalam film layar tancap dulu ya, titian rambut dibelah 7 itu bohong cuma. Rambut dibelah 7 enggak ada, pokoknya sirat itu lebih kecil, lebih tipis dari rambut. Yang kedua, ahaddu minas sayf. Sifat sirat itu lebih tajam dari pedang. Dan yang ketiga, wadahdun mazallah. Licin lagi menggelincirkan. Yang itu jilu bil aqdam, menggelincirkan kaki. Terjatuh. Ya. Yang keempat, syadidud dhulmah. Sangat gelap sekali. Maka orang di sana butuh apa cuma? Sudah jalannya kecil, maka butuh an-nur, cahaya. Di antara cahaya-cahaya yang didapatkan dengan amalan-amalan ketika di dunia adalah orang yang berjalan menuju masjid pada waktu gelap. Gelap bukan berarti enggak ada listrik ya, walaupun ada listrik enggak apa-apa. Gelap yakni pada waktu malam. Basyir, yakni basyiril masyaina binurin tam ya, binurin tam min dulmat yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira orang yang berjalan ya fi dhulumat, pada kegelapan yakni malam menuju masjid, binurin tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Salat apa ini yang dimaksud? Ya, salat subuh, salat isya, termasuk salat maghrib, karena ini waktu-waktu yang gelap dilakukan. Baik. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ini bisa antum lihat di hadis Imam Muslim, seperti Nabi mengatakan dahdun mazalla fihi khatatib wa kalali, penyambar ya, besi-besi pengait. Ini semuanya ada di dalam hadis Imam Muslim dan juga dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari. Lalu yang ketujuh, siapa yang pertama kali melewati sirat, melintasi sirat? Al-jawab? Ini sudah ada belum? Belum. Siapa orang yang pertama kali melintasi sirat? Al-jawab, Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa yudrabu sirat baina dhahrai jahannam." Dibentangkan sirat yakni di punggung neraka jahannam, fa akunu ana dan apa namanya? Dan aku ya yang wa ummati dan aku dan umatku awal man yujizuha. Aku dan umatku yang pertama kali melewatinya. Ya. Waliyatakallamu yawma idzin ila rusul. Tidak ada yang berani bicara saat itu. Yani setelah melintasi sirat, mau di atas sirat tidak ada orang yang berani bicara kecuali para rasul. Wada'wa rusul yawma idzin. Dan doanya para rasul hari itu hanya satu saja. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Doa rasul enggak ada yang lain kecuali itu saja. Baik. Nah, setelah itu baru disebutkan kintarah jemaah. Disebutkan kintarah. Fa idza 'abaru 'alaihi. Tapi pembahasan kintarah ini masih terkait dengan pembahasan sirat ya. Karena para ulama ada berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kintarah. Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama kintarah maknanya jembatan, ya sirat, sirat juga tapi ada di ujungnya. Jadi dia sirat yang tadi tapi di ujungnya. Jelas ya, Mas? Sudah melintasi ya, sudah melintasi neraka ada di ujungnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dia jembatan yang lain lagi. Ini namanya kintarah. Fa idza 'abaru 'alaihi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika manusia melintasi sirat, wuqifu 'ala qantaratin bainal jannati wan nar, mereka akan diberhentikan antara surga dan neraka. Ya, wal qantara hiya al jisr, qantara secara bahasa artinya juga sama jembatan, ya, jembatan dia. Lakinnaha jisrun saghir. Akan tetapi kantoro ini kalau secara bahasa dia jembatan kecil. Itu kantoro secara bahasa. Wal jisru fil asli mamarun 'alal ma' min nahri wa nahwi. Hukum asal atau secara bahasa yang namanya jembatan itu adalah orang tempat melintasi di atas air, di atas sungai, itu namanya jembatan, kintoro seperti itu. Dan khilaf ulama tentang kintoro, hal hiya tarful jisri alladhi 'ala mati jahannam aw hiya jisrun mustaqillun. Kata Syekh Utsaimin mengatakan, apakah kintarah ini ujung yakni sirat yang tadi dibentangkan di atas neraka jahanam atau dia jembatan yang lain? Wassawab, kata Syekh Utsaimin, berarti kan beliau mengambil pendapat, wassawab fi hadza an taqula Allahu a'lam. Itu beres perkara. Yang benar dalam masalah ini maka selayaknya kita untuk mengatakan wallahu a'lam. Wis enggak tahu lah, yang penting imani adanya apa? Qintarah. Enggak, bukan sirat, qintarah. Atau qantarah, imani adanya ini. Jelas ya? Cuman di mana letaknya maka kembali kepada masalah kaifiat. Selama tidak ada dalil, ahli sunnah itu orang yang paling enggak ribet. Selama enggak ada dalil ya wis wallahu a'lam. Ya, qintarah di mana? Tidak ada dalil sudah, wallahu a'lam. Yang penting imani adanya qintarah di mana manusia akan diberhentikan di sana. Ya. Wah, rekamanannya hancur nanti itu gimana? Hah? Oh, ada. Baik, jadi para jemaah sekalian, ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Lalu ngapain diberhentikan di sana? Kata Syekhul Islam, fa yuktasu li ba'dihi min ba'd. Diambil qisas, diadili, dibayarkan qisas ya antara sebagian mereka atas yang lain. Dan qisas ini berjemaah, qisas ini apa, paham ya qisas ya, pembayaran kedoliman, pengadilan orang-orang yang merasa ada kedoliman, itu namanya qisas. Qisas itu pembalasan. Jadi manusia satu sama lain dibalas di sini. Tapi para jemaah sekalian, perhatikan, ini kan sudah melewati apa? melewati apa tadi? Sirat. Kisos itu sudah sebelum tentang kedoliman-kedoliman, yang utang tidak bayar, yang pernah menghina, yang hartanya dirampas, yang darahnya dialirkan, itu sebelum sirat itu. Berarti yang di kontara atau di kintara ini bukanlah kisos yang dimaksud kisos pada yang ada di padang mahsyar, bukan. Atau bukan kisos yakni dari kedoliman-kedoliman, bukan. Li'anna hadha kisasun akhas, karena ini adalah kisos yang khusus. Jadi lain lagi di sini. Li'ajli, untuk apa orang dibersihkan di sini, diadili di sini? Li'ajli an yadhhabal ghillu wal hiddu wal baghdhu allati fi qulubin nas. Dibersihkan manusia di sini, di kontara ini, dalam rangka untuk dihilangkannya al-ghil, dicabutnya rasa al-ghil. Al-ghil ini rasa benci, wal-hikad rasa dengki, dicabut. Jadi orang sebelum masuk surga ini tidak boleh ada sedikit pun al-ghil, tidak boleh, cemburu tidak ada. Makanya perempuan, ibu-ibu, istri-istri kita nanti tidak akan cemburu di surga, walaupun kita dapat 72 bidadari. Istri kita dapat apa? Ya dapat kita aja. Jadi jemaah, pengecualian ya, memang setiap orang di surga itu diberikan apa yang dia khayalkan. Matashtahi, apa yang dikhayalkan diberi. Tapi sebagian orang mengatakan pengecualian wanita di surga nanti bersama siapa? Bersama suaminya ketika di dunia. Bahkan dia lebih mulia daripada bidadari yang Allah ciptakan di surga. Bidadari loh yang gak pernah turun ke bumi. Nah, memang benar, bidadari itu gak pernah turun ke bumi. Karena di bumi hanya ada satu bidadari. Siapa? Istri kita. Oh, gombal. Masya Allah, ini kalau coba. Saya heran, kok kenapa ya ada bidadari yang turun ke bumi? Padahal bidadari itu gak pernah turun ke bumi. Dia hanya ada di surga. Ternyata bidadarinya ternyata kamu. Ya, seperti itu coba. Itu ibadah loh coba. Merayu begitu ibadah coba. Senang sih, kan ngapung sedikit nih. Jadi lebih mulia dia. Dan kalau wanita barangkali suaminya ya 2-3 kawin, mungkin menjanda, suaminya meninggal atau dicerai, nikah lagi suaminya, sehingga dia beberapa kali, maka bersama akhir zaujati di dunia, bersama suami yang paling akhir ketika di dunia. Maka Abu Darda wasiat kepada Abu Darda, kalau saya meninggal duluan, kamu kalau ingin bersama saya di surga, karena saya dengar Nabi berkata demikian, kalau kamu ingin bersama saya di surga, maka kamu jangan nikah lagi. Maka benar akhirnya Abu Darda dilamar Muawiyah, enggak mau dia, karena ingin bersama suaminya. Tapi kalau enggak tahan ya enggak apa-apa, kawin aja lagi. Nah, karena menjanda bahaya aja. Bahaya. Maka di surga enggak ada rasa cemburu, hilang. Ya. Enggak ada, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia oh wanita paling pencemburu. Di dunia, tapi di surga nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi? Baik. Allati fi qulub fa yakunu hadha bimanzilati at-tanqiyati wa tathhir. Ini posisinya adalah sebagai bentuk pembersihan ya, atau dalam bentuk mencuci ya segala kotoran-kotoran. Li anna ma fil qulub la yajul bimujarrati al-qisas ya, wa dhalika li anna ma fil qulub la yazulu bimujarradi al-qisas, karena apa yang ada dalam hati tidak hilang semata-mata dengan kisos waktu di padang mahsyar, sehingga perlu dibersihkan di sini. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kata Nabi sallam, fa idza hudhibu wa nuqu, ketika sudah dibersihkan mereka, dimurnikan mereka, udina lahum fi dukhulil jannah, mereka diizinkan untuk memasuki surga. Dan ini sesuai dengan firman Allah ya ikhwan, di surah Al-Hijr ayat 47 Allah mengatakan wa nazza'na ma fi sudurihim, dan kami cabut kata Allah apa yang ada di dada-dada mereka, yakni ahli surga, min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabbilin, yakni dari sifat kebencian, ya, maka dirubah menjadi bersaudara ala sururin, di atas divan-divan, mutaqabbilin, mereka saling berhadapan. Yang di dunia pernah perang, pernah bertengkar, kalau sudah di surga, lupa lagi. Enggak pernah, ente dulu di dunia ente kemana pernah, misalnya mukulan sekarang tak balas ente. Enggak ada. Sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yani idza hudibu mimma fi qulubihi min al-adawa wal baghdha wa nuqu minha. Ini ketika bersih apa yang ada pada hati-hati mereka berupa permusuhan, kebencian, dendam, maka mereka diizinkan untuk masuk surga. Nah, baru pembahasan yang ke-10 adalah mimma yakunu yaumil qiyamah dukhulul jannah, memasuki surga. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa awwal man yastaftihu babal jannah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama nanti membuka pintu surga, ya, membuka pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini akan ada pembahasan tentang syafaat nanti. Di antara syafaat kehususan Nabi adalah syafaat untuk supaya dibukakan pintu surga. Karena perhatikan berjemaah, pintu surga dengan pintu neraka itu berbeda kondisinya. Kalau pintu surga, manusia ketika akan masuk surga itu kondisinya pintunya tertutup. Sehingga manusia tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pintu neraka, itu kondisinya terbuka, bahkan neraka itu jemaah dari kejauhan, ya. Ketika dari kejauhan telah melihat penduduknya, ini orang-orang yang sudah diponis neraka, itu ketika dari kejauhan pun neraka sudah berbolak. Sudah dari kejauhan neraka sudah tidak sabar ingin melumat seluruh orang yang sudah dicantumkan masuk neraka. Jadi terbuka. Jadi jangan khawatir kalau neraka terbuka. Langsung gebrus, tidak ada istilah menunggu. Berbeda dengan surga. Ini di dalam surah Az-Zumar, antum lihat di ayat 71, ya, dan di ayat 73. Di ayat 73 Allah menjelaskan tentang kondisi orang masuk surga. Di ayat yang 71-nya Allah menjelaskan tentang kondisi orang masuk neraka. Perhatikan perbedaannya jemaah. Perbedaannya di sini di wawu, di wawunya. Hatta di ayat di Az-Zumar ayat 73 Allah berfirman ini tentang penduduk neraka. Hatta idza ja'uha, lalu wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ketika datang mereka, yakni di depan pintu neraka, ya. Ini di surah Zumar 73 ini penduduk surga, ya. Surga yang dimaksud. Ketika datang penduduk surga di pintu surga, lalu wa futihat abwabuha. Dan pakai wawu di sini jemaah. Dan dibukakan pintu-pintunya. Ini bagi penduduk surga pakai wawu. Tapi ketika menceritakan penduduk neraka, hatta idza ja'uha, enggak ada wawunya, futihat langsung. Tidak wa futihat, tapi futihat abwabuha. Enggak ada wawunya. Apa yang membedakan? Kok itu pakai wawu, ini tidak pakai wawu? Pakai wawu itu ada jeda, perlu dibuka dulu pintunya. Ini pintu surga yang tertutup, harus dengan syafaatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tanpa wawu itu maknanya tidak ada jeda, tapi langsung, bahkan dari jauh itu sudah taghayyudan wa zafira, langsung bergolak itu neraka ketika melihat orang-orang yang akan memasukinya dari kejauhan. Ya, ini perbedaannya. Nah, taib adhan dulu, nanti kita sambung sedikit. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, disebutkan di poin yang ke-10 oleh Syekhul Islam tentang setelah melintasi sirat manusia memasuki surga, dan yang pertama membukakan pintu surga yaitu Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis Muslim di mana Nabi mengatakan ana awwal syafi'in fil jannah, akulah orang yang pertama kali memberi syafaat di surga. Makna di surga yakni orang akan masuk surga harus melalui syafaat Nabi Muhammad. Yani walaupun orang ini sudah dijamin harus masuk surga, memasuki melewati pintu surga itu harus melalui syafaat. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain disebutkan anna awwalu man yaqra'u babal jannah, akulah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga untuk minta dibukakan. Dalam lafaz yang lain riwayat semuanya berkisar riwayat Bukhari Muslim, ati babal jannah yaumil qiyamah, kata Nabi saya mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Baik, berapa jumlah pintu surga dan berapa jumlah pintu neraka jemaah? Pintu surga 8, pintu neraka 7. Mana yang paling banyak? Pintu surga yang banyak. Ini hikmahnya menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Jadi kalau Allah itu murka, rahmatnya lebih luas lagi. Kalaupun Allah marah, marahnya tidak lama. Kalaupun Allah malah, marahnya Allah mengampuni nantinya. Rahmatnya luas daripada murkanya. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa. Ingat, rahmat Allah yakni lebih luas daripada murkanya. Ya, yakni rahmati, kata Allah dalam hadis Qudsi, rahmati wasi'at, dalam lafaz yang ini, taghlibu ghadabi. Rahmatku mengalahkan murka. Rahmatku meliputi lebih luas daripada murka. Jadi kalaupun Allah marah, maka segera bertobat karena Allah luas rahmatnya, ampunannya. Lalu kata Nabi, fastaftihu, lalu saya minta untuk dibukakan pintu surga karena tertutup keadaannya. Fayaqulul khazin. Perhatikan jemaah. Nabi mengatakan, fayaqulul khazin, maka penjaga surga berkata. Khazin. Jadi Nabi tidak mengatakan Ridwan, karena memang Ridwan bukan penjaga, bukan nama, bukan malaikat yang bernama penjaga surga. Jadi tidak benar, tidak riwayat yang sahih. Enggak tahu Ridwan, Yusuf dodol pentol apa. Yang jelas Ridwan bukan malaikat, bukan nama malaikat penjaga. Adapun penjaga neraka bernama siapa? Yang masyhur Malik, ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Memang namanya Malik. Maka boleh seseorang bernama dengan nama malaikat, tapi yang mushtarok dengan nama makhluk yang lain. Boleh. Seperti Malik, ini nama malaikat. Malik juga nama Allah. Dan Malik juga nama para sahabat. Boleh berarti. Dinamakan Malik. Walaupun Abdul Abdul Malik. Tapi Malik saja boleh. Ya. Adapun malaikat yang tidak digunakan untuk nama manusia seperti Jibril, tidak boleh. Nama siapa nak? Nama saya Jibril, Pak. Wih, ngeri. Jibril. Nama siapa? Saya Mikail. Gurunya takut. Jibril. Masya Allah, panggil. Mikail, maju ke depan. Jangan, jangan. Ini nama khusus. Adapun Malik, boleh. Nama malaikat penjaga neraka. Nabi mengatakan, fayaqulul khazin, penjaga surga mengatakan, man anta, siapa kamu? Fa'akulu, saya mengatakan, kata Nabi Muhammad. Saya mengatakan Muhammad. Nah, ini adab. Nabi pernah marah sama sahabat. Jadi sahabat ngetuk pintu. Lalu Nabi tanya di dalam. Siapa? Kata Nabi. Man, siapa? Sahabat mengatakan, saya. Siapa itu? Saya. Siapa itu? Nah, itu tidak boleh. Sebutkan nama saya Fulan bin Fulan, saya dari Sidoarjo. Bahkan saya persering gitu, saya telepon seorang, ya, assalamualaikum, atau dia yang telepon kita, lalu kita tanya siapa, masuk lali, siapa lagi, masuk lali, ya ki, lali memang antum ini siapa, suara antum nih, nggak boleh, masuk lali, siapa kita memang. Ya walaupun teman kita lama, tapi tidak boleh. Saat itu tidak boleh termasuk yakni membuat jengkel, menakut-nakuti, termasuk tidak boleh. Muslim itu tidak mengganggu saudaranya dengan lisannya. tetap ucapkan siapa? Fulan, saya Fulan dari Sidoarjo, masya Allah. Bahkan namanya Abu Muhammad. Abu Muhammad juga akeh dari Sidoarjo. Sopo Abu Muhammad sopo? Oh, Joko. Ya wes berarti Joko Abu Muhammad Sidoarjo. Nabi ditanya malaikat, siapa? Kata Nabi, anak Muhammad. Ah, kata malaikat, bika umirtu, memang untuk kamu saya diperintahkan untuk buka pintu surga. La aftahu li ahadin min qablik, dan tidak boleh dibukakan surga ini bagi siapapun sebelummu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk membuka pintu surga. Dan ini nikmat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang disebut dengan syafaat Nabi yang khusus, ya. Syafaat Nabi yang khusus. Nah, wa awwal man yadkhulul jannah minal umami ummatuhu, kata Ibnu Taimiyah, dan yang pertama masuk surga dari umatnya adalah umat, dari kalangan umatnya adalah di antara umat, dan orang yang masuk, dan yang pertama kali masuk surga di antara umat, maknanya yang di antara umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, Nabi mengatakan, dan ini keistimewaan umat Islam. Umat Islam itu umat yang hidup di akhir zaman. Hidup yang paling akhir, tapi di akhirat dinomorsatukan, diawalkan. Kan kita jengkel kalau sedang ngantri, cuma ngantri kita sudah pegel setengah jam, satu jam ngantri. Tiba-tiba muncul di belakang langsung ke depan. Jengkel enggak tuh? Ini umat Muhammad istimewa. Umat yang hidup di akhir. Orang sudah ngantri lama hidup di dunia dulu. Umat Muhammad diawalkan. Nahnu al-akhiruna yawmal qiyamah. Nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawmal qiyamah. Kita ini, kata Rasul, umat yang akhir di dunia, tapi diawalkan di akhirat. Masuk surga awal, melintasi sirat juga awal. Yang nyemplung ke neraka yang mana? Enggak, nek neraka jemaah, kan kafir sudah duluan. Kafir duluan, dohirnya loh ya. Tapi tidak ada keterangan, kita hanya dohirnya demikian. Yang ini kan orang kafir tidak lewat sirat, dia langsung diseret langsung kepalanya, diseret langsung dibantingkan waliyatubillah. Jadi ini pengecualian yang dihisab pertama ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk umat yang paling banyak menghuni neraka, menghuni surga. Semua penduduk surga itu totalnya yakni 120 saf. Semuanya 120 saf. Entah berapa panjang sofnya yang jelas, berapa baris semuanya, 120. Samanuna minha, 80 sofnya itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 120 sof, yang 80-nya umat Muhammad, berarti sisanya berapa? 40 ini umat gabungan. Dari umat-umat zaman Nabi Adam sampai umat zaman umat Nabi Isa alaihi assalam. Ya. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang beriman dengan surga, bagaimana kondisi-kondisi surga insyaallah. Mungkin saya minta izin menjawab beberapa pertanyaan. Tapi ya, dowo-dowo pertanyaan ini panjang-panjang ya. Mau tanya Ustaz, apakah ada dalil tentang panjangnya sirat berapa kilometer? Wallahu a'lam. Satu, sudah enak jawabannya. Tolong jelaskan tentang kejadian Allah memasukkan matahari dan bulan ke dalam neraka jahanam. Naam, ada hadis, ya. Dan ini maknanya berjamaah, bukan berarti matahari dan bulan disiksa, ya, bukan. Tetapi Imam Ibnu Hajar mengatakan makna matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka jahanam ini bermakna dia sebagai, maknanya ya, bisa bermakna sebagai alat untuk menyiksa, sebagaimana batu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Apakah batu disiksa oleh Allah? Enggak, tapi sebagai alat untuk menyiksa, bahan bakar dan semisalnya, termasuk matahari dan bulan, ya. Dan lagi hikmahnya, kenapa matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka ini? Sebagai bentuk agar orang yang menyembahnya dahulu merasa menyesal, merasa sakit hatinya. Sebagai bertambahnya adab bagi orang-orang yang telah menyembahnya. Ternyata yang disembahnya masuk Tuhannya masuk neraka. Waliyadubillah. Oh, ada Tuhan masuk neraka. Nah, Allahu a'lam. Kemudian ada suami yang menikah lagi. Menikah lagi. Dikarenakan istri yang pertama meninggal. Apakah istri yang pertama tidak berkumpul kembali dengan suaminya lagi di surga? Ya kalau meninggal berarti posisinya, kalau meninggal ya masih posisi akan dikumpulkan. Jadi istri, ya istrinya yang meninggal gitu, maka dia akan dikumpulkan. Adapun kalau si suami yang meninggal, si istri nikah lagi, ini lain kondisinya. Jelas ya? Kalau istri yang meninggal, suami walaupun kawin setelahnya 10 pun, ya, meninggal lagi sampai 10 kali, meninggal terus, itu semuanya istrinya nanti ya bersamanya sebagaimana para istri dari Rasulullah SAW. Adapun kalau suami yang meninggal duluan, si istri menikah lagi, jelas, si istri menikah lagi, maka nanti dengan suami yang paling akhir. Kalau si istri tidak menikah lagi bagaimana? Ya tetap dengan suaminya, sebagaimana Ummu Darda tadi, tidak mau menikah lagi. Jadi kalau istri meninggal dunia, bagi suami tenang, nikah lagi aja karena tidak masalah dengan istri nanti. Tapi kalau suami yang meninggal, si istri hati-hati, mau sama suaminya enggak di surga. Kalau mau jangan nikah lagi. Enaknya jadi lelaki, alhamdulillah jemaah. Nikmat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita kaya, di akhirat pun dapat bidadari banyak, alhamdulillah. Insyaallah. Istri jangan cemburu, di akhirat dicabut cemburunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan protes juga, ya Allah, pokoknya enggak jadi lanang ya aku. Cok, menentang takdir namanya. Mantan istri Fir'aun dapat siapa? Bagus, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi jemaah, Asiyah binti Muzahim, kemudian Maryam binti Imran, ini ibundanya Nabi Isa, bersama siapa di namanya di surga? Perhatikan jemaah. Setiap wanita yang jomblo di dunia, enggak kawin, enggak laku. Ya, setiap wanita yang tidak punya pasangan di dunia dan meninggal lalu di surga nanti, kalau dia masuk surga akan dinikahkan oleh Allah dengan lelaki dunia. Dinikahkan oleh Allah dengan lelaki dunia. Di dalam kitab Al-Yaumil Akhir disebutkan ada isyarat. Ada isyarat juga ya. Di antara para ulama ada isyarat yang menunjukkan bahwa Asiyah dan juga siapa? Maryam itu ada isyaratnya dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isyarat yang menunjukkan pendalilannya tidak sharih. Tetapi kita imani yakini bahwa dia akan dinikahkan oleh Allah dengan lelaki dunia, bukan dengan bidadara. Ya, tetapi dengan lelaki dunia. Mantan istri Fir'aun ya. Fir'aunnya kan di neraka. Istrinya beri saya tidak baca ini. Bisa dibaca. Ah, sama jantung gajah mas. Sudah. Kalau gitu nanti aja. Nanti aja kalau gitu. Punya antum dah? Bukan. Fadal, nah. Kenapa, eh? Kenapa? Syafaat Al-Quran. Nah, Al-Quran ya. Di Padang Mahsyar semua. Jadi syafaat itu nanti pada pembahasannya. Belum waktunya antum tanya ini. Setelah ini ada syafaat, macam-macam syafaat. Ada 7 macam syafaat ini. Syafaat Nabi, syafaat malaikat, syafaat Nabi-Nabi yang lain, syafaatnya orang beriman, syafaatnya Quran, syafaatnya puasa, syafaatnya bayi yang mati sebelum balik. Ini macam-macam syafaat nanti, dan itu berlakunya di Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar Allah. Cukup ya? Ini saya bawa nanti mana tadi? Ya, nantilah saya jawab insyaAllah. Ini masalahnya panjang gimana tuh? Panjang segini. Jadi ini cerita dulu. Ada 5 poin nanti saya insyaallah dibahas pada pertemuan yang akan datang. Allah a'lam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.